الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita telah masuk ke bab yang ke-10 dari kitab Al-Mu'amalat, yaitu pembahasan seputar hukum-hukum asy-syarikah, hukum berserikat dalam pengelolaan sebuah harta. Dan telah kita sebutkan bahwa hukum asy-syarikah, berserikat dalam mengelola harta, telah disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ijma' al-ulama, menunjukkan bahwa akad dalam bentuk asy-syarikah adalah perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Oleh karena itu, al-muallif menyebutkan tentang hukum asy-syarikah, beliau mengatakan wa hiya min al-uqudi al-ja'izah, bahwa asy-syarikah termasuk di antara akad-akad yang hukumnya jaizah, yaitu mubahah. Hukumnya diperbolehkan. Dan beliau mengatakan jaizah, tidak mengatakan mustahabbah atau wajibah. Namun beliau mengatakan jaizah, artinya boleh, diperbolehkan. Namun kapan seseorang ingin memutus akad syarikah dari seorang yang sebelumnya dia bekerja sama dengannya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan selama tidak memberi kemudaratan kepada yang lainnya. Kemudian kita masuki permasalahan yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu thaniyah, permasalahan yang kedua, anwa'u syarikatil uqud, jenis-jenis syirkah yang kaitannya dengan akad, yakni akad dalam berserikat, dalam bekerja sama, dalam mengelola harta. Maka di sini beliau menyebutkan 4 jenis asy-syirkah yang dikenal dalam praktek-praktek perdagangan. Awalan yang pertama, syarikatul inan. Syarikatul inan. Apa yang dimaksud syarikatul inan? Wa hiya ay yashtarika ithnani fa akthar. Yaitu bekerja sama, berserikat 2 orang atau lebih, fi malin, terhadap sebuah harta, yattajirani fihi, yang mereka berdagang dengan harta tersebut. Jadi ini yang dimaksud syarikatu al-inan, 2 orang atau lebih yang bekerja sama, berserikat untuk mengelola sebuah harta, di mana masing-masing dari mereka bekerja untuk mengelola harta tersebut, sama-sama mengelola. Seperti contoh si A dan si B, keduanya ingin bekerja sama. Si A memiliki harta, si B juga memiliki harta. Misalnya si A memiliki harta 25 juta. Si B juga memiliki harta 25 juta. Maka mereka pun sepakat untuk menggabungkan harta tersebut, masing-masing memasukkan 25 juta dalam perserikatan tersebut, dalam bentuk perusahaan atau saving atau apa saja. Lalu kemudian dua-duanya bekerja. Kedua-duanya bekerja mengelola harta tersebut. Dengan cara apa saja? Mungkin dua-duanya jadi pedagang. Dua-duanya berdagang. Atau yang satu menjaga toko, yang lain mencari barang. Namun dua-duanya bekerja dalam hal ini. Dan kedua-duanya memasukkan modal. Maka ini disebut syarikah al-inan. Wa summiyat bidzalik. Mengapa disebut syarikatul inan? Kenapa disebut al-inan? Al-inan itu maknanya tali kekang. Kalau seorang naik kuda, talinya yang digunakan untuk mengekang bahagian kepala dari kuda tersebut, lalu dia menariknya, maka tali kekang ini disebut al-inan dalam bahasa Arab. Inan. Nah, mengapa disebut perserikatan ini inan? Listiwa'i asy-syarikaini fihi fiha fil mali wat tasarruf. Karena berserikatnya atau samanya dua orang ini. Masing-masing mengeluarkan harta dan masing-masing bekerja. Sehingga disebut al-inan, yakni disamakan seperti dua tali kekang kuda. Ya, bersamaan. Karena samanya mereka dalam hal memasukkan uang sebagai modal misalnya, dan mereka pun sama dalam hal mengelola harta tersebut. Berbeda halnya kalau ada yang memasukkan modal, kemudian yang kedua bekerja. Yang memasukkan modal dia tidak bekerja. Ini lain. Ini nanti ada pembahasan tersendiri, al-mudharabah. Namun al-inan masing-masing memasukkan hartanya. Dan tidak disyaratkan ketika memasukkan harta jumlahnya harus sama, tidak. Yang satu misalnya masukkan 25, yang satu 20 juta, yang satu 25, yang satu 15 juta, terserah. Tergantung kesepakatan. Dan masing-masing mengelola, berhak untuk mengelola harta tersebut. Atau misalnya dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang. Seorang si A, dia penjual buah. Penjual buah misalnya. Si B, dia penjual barang-barang sembako. Penjual sembako. Ini penjual buah, yang ini penjual sembako. Keduanya sepakat. Gimana? Kita kerjasama? Kerjasama. Ya, bekerjasama dalam hal mengelola. Harta saya ini toko buah. Yang satu mengatakan harta saya toko sembako. Maka keduanya bekerjasama. Ya, yang pengaturan keuntungannya nanti akan disebutkan, dijelaskan. Nah, apabila keduanya bekerja sama, masing-masing memasukkan hartanya, masing-masing mengelola harta, maka harta itu dianggap satu. Harta itu dianggap satu. Si A yang memiliki toko buah, Dia boleh datang kepada toko si B, yaitu toko sembako, dan dia berhak untuk berstatus sebagai penjual pula di situ karena mereka sudah sepakat. Demikian pula sebaliknya, si B boleh datang ke toko si A lalu menjual barang-barang, ya, karena statusnya barang tersebut telah dilebur menjadi milik mereka berdua sehingga masing-masing mengelola harta. Ini satu contoh. Atau contoh yang lain, misalnya mereka sepakat dalam satu bisnis tertentu untuk dikelola. Itu harta mereka berdua. Masing-masing masukkan modalnya. Maka disebut al-inan karena samanya mereka dua yang bersekutu ini dalam hal harta dan dalam hal pengelolaan. Kastiwa'i inani farasaihima. Seperti samanya tali kekang kedua ekor kuda mereka. Kedua ekor kuda mereka. Yani sama gitu. Idza stawaya fis sayr, apabila keduanya sama dalam hal berjalan. Sama dalam hal berjalan. Maka disebut al-inan, syarikatul inan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang dimaksud syarikatul inan. Bahwa intinya masing-masing memasukkan uang dan masing-masing yang menjalankan harta tersebut. Yang dimaksud menjalankan atau mengelola harta di sini tidak mesti dia yang turun tangan. Tidak mesti dia yang turun tangan. Tapi kalau dia punya bawahan misalnya, dia perintahkan bawahannya untuk dia yang mengelola. Oh, tidak mengapa. Tidak mengapa demikian. Atau dia punya teman yang lain untuk mengelolanya, juga tidak mengapa. Intinya masing-masing atas nama keduanya atau lebih, sesuai dengan jumlah yang mereka tetapkan, berapa orang yang akan berserikat dalam perusahaan tersebut. Lalu kalau misalnya yang bekerja hanya satu saja, si A memasukkan modal, si B juga memasukkan modal, tapi si A tidak bekerja karena mungkin dia tidak punya keahlian. Yang ahli itu si B, yang ahli si B, dia yang bekerja. Apakah ini juga termasuk dalam kategori syarikatul inan, sementara si A tidak bekerja, yang bekerja B karena B punya keahlian dalam hal ini. Si B yang punya keahlian, si A tidak punya keahlian, sehingga dia tidak mengelola. Nah, terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, namun yang zahir hal tersebut diperbolehkan, dan itu yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Beliau menukil dari pendapat Ar-Rawdu, penulis kitab Ar-Rawdul Murbi', bahwa yang demikian diperbolehkan. Hanya saja sebagian mensyaratkan kalau si A hanya memasukkan harta, sementara si B dia masukkan harta dan dia bekerja, A tidak bekerja. Berarti dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa B harus mendapatkan keuntungan yang lebih. B harus mendapatkan keuntungan yang lebih karena dia memasukkan modalnya dan dia juga bekerja. Sehingga dia ada dua tanggungan di sini, ada dua yang dia keluarkan, sementara si A hanya mengeluarkan harta saja. Sehingga B harus mendapatkan lebih. Sebagian mensyaratkan demikian. Misalnya si B dapat 75%, si A dapat 25, atau si B mendapatkan 60, si A mendapatkan 40%. Nah, sebagian mensyaratkan karena A tidak bekerja. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa keuntungan tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Meskipun si A tidak bekerja, sementara si B dia bekerja dan dia juga masukkan modalnya. Namun apabila mereka sepakat untuk membagi harta 50-50 misalnya, 50%, terserah mereka. diperbolehkan. Dan ini termasuk bagian dari kebaikan si B. Ya, mungkin dia ingin berbuat baik kepada si A karena dia tidak mampu mencari nafkah misalnya, dia tidak mampu terjun langsung, maka dia ingin berbuat kebaikan, maka tidak terlarang, tidak mengapa yang demikian. Ya, ini termasuk diantara al-ihsan, perbuatan kebaikan seseorang kepada yang lainnya. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa indi annahu la mani'a min hadzal amal, menurut saya bahwa tidak mengapa amalan yang seperti ini, yakni keuntungan, terserah kesepakatan. Si B ingin tetap memberi 50% kepada si A, diperbolehkan. Ay yakuna lahu bi miqdari malihi, ya, bahwa mereka membagi sesuai dengan kadar harta mereka, tidak mengapa. Karena sahib al-mal alladhi lam ya'mal idza u'tiya ribha malihi kamilan fa huwa ihsanun min al-amil, apabila ya orang yang memiliki harta yang memasukkan modalnya tapi dia tidak bekerja, ketika diberikan keuntungan hartanya sempurna, maka itu kebaikan dari yang bekerja. Wa may yamna'ul ihsan, siapa yang mencegah seorang untuk berbuat kebaikan? Ini bagian dari perbuatan kebaikan, ya, tidak mengapa. Nah, bahkan kalau si B pun mengatakan, saya tidak usah ambil keuntungan, kamu ambil aja semua keuntungan, terserah dia, terserah dia. Maka ini tidak mengapa insyaAllah ta'ala, menurut pendapat yang lebih rajih dalam hal ini. Lalu apa faedah dari syarikatul inan? Ya, mengapa diperbolehkan seorang berserikat? Diterangkan oleh Al-Allamah Nu'thaymin rahimahullah bahwa di antara faedah syarikatul inan, yang pertama agar mereka saling memberi semangat antara satu dengan yang lain. Biasanya kalau bekerja sama itu ada yang saling mendorong, ada yang saling mendorong dan saling memberi solusi ketika ada permasalahan. Beda kalau seorang sendirian. Kalau dia sendiri yang bekerja, dia sendiri yang mengelola, ya, terkadang berat, sulit. Ketika ada problem, dia sulit untuk memecahkan permasalahannya. Beda kalau bekerja sama. Ya, mereka kumpul membahas ini, gimana baiknya? Bagaimana cara kita mengelola harta ini? Ini ada problem, gimana cara menyelesaikan? Ada yang memberi masukan sehingga mereka saling memberi semangat antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara faedahnya, terkadang harta seorang tidak mencukupi untuk mengerjakan sesuatu. Tidak mencukupi. Ya, si A misalnya hartanya 25 juta. Tidak cukup untuk mengelola sesuatu. Maka dengan bekerja sama dengan yang lain, ya, akhirnya harta itu menjadi banyak. Misalnya yang berserikat 4 orang, dibutuhkan harta 100 juta, dengan 4 orang mencukupi. Maka ini termasuk di antara faedah dari adanya syarikatu al-anan. Kemudian kata beliau, wa yushtaratu fi sihhatiha kaunu ra'sil mali min kullin minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadira. Dan disyaratkan sahnya perserikatan jenis ini, syarikatul inan, disyaratkan setiap yang memasukkan modal, ya, ra'sul mal, setiap yang memasukkan modal dari 2 orang atau lebih yang akan berserikat, maka modal yang dimasukkan itu adalah naqdan ma'luman, jumlah uang yang dimaklumi, hadiran, yang siap untuk dikelola. Ya, tidak diperbolehkan jumlahnya majhul, tidak diketahui berapa jumlahnya, harus jelas ma'lum, ya, agar untuk menghindari pertikaian yang terjadi belakangan, sehingga ketika mereka hendak membatalkan, maka diketahui berapa jumlah si fulan yang tadinya memasukkan modalnya, diketahui berapa yang dia masukkan. Maka ini harus jelas, ya harus jelas. Dan dengan perhitungan uang itu biasanya lebih mudah, ya, dibanding pada zaman dahulu mereka perhitungan uangnya dengan emas, ya dengan emas dan yakni dinar, demikian pula dirham, emas dan perak, yang lebih sulit. Adapun sekarang nominalnya jelas sekian, berapa rupiah, sekian juta rupiah, sekian puluh juta rupiah. Maka ini syarat, harus jelas modal yang dimasukkan oleh masing-masing pihak. Wa ayyu haddada li kulli wahidin minhuma juz'un ma'lumun minar ribhi. Dan dibatasi bagi setiap dari keduanya atau lebih bahagian yang telah diketahui dari keuntungan. Ya, bahagian yang diketahui dari keuntungan. Maksudnya si A dan si B ketika mereka bersepakat untuk mengelola sebuah harta dalam satu bisnis, sebelum dijalankan keduanya harus jelas keuntungan berapa, 50-50 atau 40-60, ya harus ada kesepakatan. Tidak diperbolehkan misalnya seseorang bekerja sama dengan yang lain, si A bekerja sama dengan si B. Si A masukkan 25 juta, si B masukkan 25 juta. Lalu si A mengatakan, yang penting setiap bulan saya harus menerima 2 juta. Untung banyak sedikit saya dapat 2 juta. Kamu misalnya kalau untungnya banyak sampai 6 juta, ambil aja semua. Pokoknya saya harus dapat 2 juta setiap bulan. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena tidak ada tahdid. Boleh jadi rugi, boleh jadi untung, boleh jadi untung sedikit, boleh jadi untung banyak. Sehingga untuk menghindari pertikaian, maka harus ada kejelasan berapa persentase dari keuntungan apabila mereka mengalami keuntungan. 40%, 50%, tergantung kesepakatan. Jadi dia tidak diperbolehkan sudah membatasi berapa yang harus dia terima setiap bulan. Sebulan 1 juta atau 2 juta saya harus terima. Tidak boleh. Ya, namun hendaknya ada persentase yang disepakati oleh masing-masing mereka yang berserikat dalam syarikatu al-inan tersebut. Sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.